السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Di pagi yang berbahagia ini, pertemuan kita yang ke-108 membahas tentang al-udhiyah. Ini sebenarnya pasal yang sudah kita baca sebagian di pertemuan yang lalu. Qala al-muallif al-qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wal-udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Berkurban adalah sunnah mu'akkadah. Kata al-udhiyah itu diambil kata dari kata ad-dhahwah, atau dari kata kalau di kita populer istilah duha. Ya, waktu duha, karena menyembelihnya di waktu duha, yaitu setelah selesainya kita melaksanakan salat Idul Adha, ya, dan juga mendengarkan khutbah, maka perbuatan berkurban di hari Idul Adha kita sebut dengan kita namakan dengan waktu di mana ibadah itu dilaksanakan. Oleh karenanya dikatakan al-udhiyah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah. Para ulama ahli tafsir mengatakan fasholli artinya laksanakanlah salat Idul Adha, wanhar setelahnya laksanakanlah kurban. Ya. Dan hukum dari berkurban kata beliau adalah sunnatun muakkadah. Adalah sunnah muakkadah. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin, kalau dari Al-Qur'an ayat yang tadi sudah kita baca, fasholli lirabbika wanhar. Adapun dari hadis banyak dalilnya. Tapi dari sekian banyak hadis di antaranya adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam berkurban dengan dua ekor domba, ya, dengan dua ekor domba amlahaini yang dua-duanya berwarna putih, akronaini, dan dua-duanya memiliki tanduk yang sempurna, warnanya putih dan dua-duanya memiliki tanduk yang sempurna. Zabahahuma biyadihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih kurbannya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diwakilkan. Ya, walaupun kata para ulama tidak masalah diwakilkan, tetapi kalau seandainya kita mewakilkan penyembelihan, paling minimal hendaknya kita menyaksikan, ya. Menyaksikan proses penyembelihan. Wasamma wa kabbara, dan beliau mengucapkan bismillah ketika akan menyembelih, dan beliau mengucapkan Allahu Akbar ketika akan menyembelih. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam di dekat leher hewan yang akan disembelih tersebut. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya menyembeli hewan kurban ma'asyiral muslimin adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan ada riwayat bahwasanya pernah satu ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an beliau tidak berkurban. Kemudian ditanya oleh para sahabat kenapa tidak berkurban, maka beliau berkata liya'lamu annaha minas sunnah, agar kalian tahu bahwa berkurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi kalau memang kita diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkurban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu kenikmatan yang banyak. Bagaimana cara kami mensyukurinya ya Allah? Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan laksanakanlah penyembelihan. Jadi itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala kemudahan, kelapangan rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat ya yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia sanggup untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka Nabi berkata, fala yaqrabanna masajidana, maka jangan mereka mendekati masjid-masjid kami. Ya, artinya ada ancaman khusus untuk orang-orang yang diberikan kelapangan tetapi tidak mau berkurban. Walaupun pendapat yang paling kuat ya berdasarkan tadi perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah, dan di mazhab Imam Syafi'i ditegaskan sunnah muakkadah. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-da'n, ya diterima berkurban dengan domba yang sudah jaza'. Jaza' itu gigi depannya sudah tanggal, ya digantikan dengan gigi dewasa. Atau kata para ulama yang sudah genap satu tahun masuk tahun yang kedua. Itu kalau yang disembelih adalah domba. Wasaniyu minal ma'zi, wasaniyu minal ibil, wasaniyu minal bakar. Ya, adapun kambing, unta dan sapi harus dari jenis asaniyu. Apa itu asaniyu? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa asaniyu minal ma'zi wal bakar ma ta'ana fis thalithah. Adapun asaniyu dari jenis kambing dan sapi adalah yang telah genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Jadi umurnya sudah genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Itu standar paling minimal yang boleh diapakan disembelih untuk kurban. Wa minal ibili mata'na fis sadisah. Adapun unta yang sudah memasuki usia ke-6, ya, memasuki usia ke-6 itu disebut dengan athaniyu minal ibil, ya, yang usianya sudah genap 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, diterima satu ekor unta untuk 7 orang. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin ya misalnya yang pergi ke satu tempat, apakah itu di Mesir atau di Mekkah atau di Madinah atau di tempat yang lain, memungkinkan untuk membeli unta, maka kita kumpul uang. Ya, 7 orang kumpul uang untuk membeli satu ekor unta. Itu sah. Ya, itu sah. Satu ekor unta diniatkan untuk 7 orang, 7 kepala keluarga. Ya. Itu sah. Wal baqaratu an sab'atin. Begitupun sapi, satu ekor sapi bisa diniatkan untuk 7 orang. Artinya 7 orang itu apa? Mengumpulkan uang untuk membeli satu ekor sapi tersebut. Dan satu ekor ini adalah kurban milik tujuh orang. Wasyatu an wahidin. Adapun syah, ya apa namanya, domba atau kambing, itu hanya untuk satu orang. Walaupun yang satu orang ini memungkinkan untuk berniat atas nama keluarganya. Sebagaimana nanti akan kita baca bahwa ketika Nabi menyembelih, beliau berkata, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qal, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Nabi di tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin. Satu ekor onta itu untuk tujuh orang. Wal-baqaratu an sab'atin. Dan satu ekor sapi pun untuk tujuh orang. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana kalau sapi atau onta untuk dua orang, boleh tidak? Tiga orang boleh tidak? Empat orang boleh tidak? Lima orang boleh tidak? Enam orang boleh tidak? Tidak masalah. Yang pasti jangan lebih dari tujuh orang. Mau dua orang membeli satu ekor sapi, silahkan. Tiga orang membeli satu ekor unta, silahkan. Yang penting tidak lebih dari tujuh orang. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ibunda Aisyah berkata, Dhuha Rasulullah an-nisaihi bil-baqar. Bahwa pernah satu ketika Nabi berkurban atas istri-istri beliau, ya, dengan satu ekor sapi. Ya, satu ekor sapi. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa arbaun, ada empat hal, ya, la tujzi'u fid-dhahaya, yang menjadikan, atau ada empat hal yang tidak sah atau tidak diterima sebagai hewan kurban. Atau mungkin lebih spesifiknya, ada empat jenis cacat pada hewan, ada empat jenis cacat pada hewan yang menjadikan hewan itu tidak sah dijadikan berkurban. Yang pertama, ma'asirul muslimin, adalah al-awra'u al-bayyinu awruha. Al-awra'u al-bayyinu awruha. Ya, awruha. Yaitu hewan yang matanya buta. Hewan yang matanya buta, tidak bisa melihat. Al-bayyin ay al-zahir awruha. Ya, matanya buta. Ya. Kalau matanya buta misalnya, ya, itu tentunya yang kusul lahm. Dia bisa mengurangi daging. Karena ketika kambing yang lain berjalan ke padang rumput dengan bebas memilih makanan yang mereka sukai, memilih rumput-rumput yang segar, tapi karena dia matanya salah satunya misalnya buta, apalagi keduanya buta, itu menghalangi dia untuk makan seperti kawan-kawannya. Ya. Itu hikmahnya, karena buta bisa mengurangi daging, ya. Yang kedua, dari sisi hikmahnya kenapa dilarang? Karena kurban adalah ibadah. Dan dia adalah bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Dan sedekah hendaknya yang diberikan adalah sesuatu yang baik. Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Dan infakkanlah dari sesuatu yang baik yang kami berikan untuk kalian. Ya. Innallaha thayyibun. Karena Allah itu maha baik. Dan dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini cacat yang pertama. Cacat yang kedua yang menjadikan hewan kurban tidak sah adalah al-arja'u al-bayyinu arjuha. Yaitu hewan yang kakinya pincang. ya, yang jelas kepincangannya, artinya terlihat jelas kepincangannya. Ini pun jelas ya, sebab cacat ini tidak diterima karena dia mengurangi daging. Dia tidak bisa bersaing dengan hewan yang sehat kakinya ketika mendapatkan makanan. Alasan yang kedua sama, bahwa berkurban adalah bersedekah, dan bersedekah dituntut untuk yang terbaik, memberikan yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yaitu hewan yang sakit, yang mana sakitnya itu terlihat, ya, maka ini pun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi sakitnya terlihat, ya, nampak dari kondisi fisiknya terlihat bahwa hewan itu sedang sakit. Ya, maka tidak dikurbankan, karena apa namanya, selain mengurangi apa namanya daging, dan dia juga adalah berkurban dengan sesuatu yang tidak baik. Hendaknya kita berkurban dengan sesuatu yang baik, karena kurban adalah hakikatnya sedekah. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali, dan hewan yang ajfa, hewan yang kurus, ya, yang mana sumsumnya sudah hilang dikarenakan saking kurusnya dia. Biasanya dikarenakan sudah tua hewannya, maka yang seperti ini tidak boleh lagi dikurbankan. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala, beliau berkata, wal aslu fi man'i hadhil arba', adapun dalil larangan terkait dengan empat cacat atau kekurangan di atas adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada empat jenis cacat yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama, al-aura'u bayyinun 'auruha, yang matanya buta, yang jelas terlihat kebutaannya, yang sakit, yang jelas terlihat hewan itu sakit, yang pincang, ya, yang terlihat kepincangannya. Wal ajfa'u allati la tunqi, ya, dan hewan yang kurus yang tidak memiliki sumsum, jadi sudah kering dikarenakan faktor usia dan lain sebagainya. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, ya. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yujzi'u al-khusiyu, dan sah atau diterima berkurban dengan hewan yang khusi, yaitu yang sudah dikebiri, hewan yang sudah dikebiri sehingga tidak lagi bisa bereproduksi. Bukankah itu mengurangi daging? Kata para ulama, tidak, justru menambah daging. Karena kalau dia sudah diputuskan apa namanya bagian alat untuk bereproduksi, maka dia tinggal memiliki syahwat makan saja. Ya, adapun bereproduksi sudah tidak ada, maka biasanya menurut orang yang ahli, kalau sudah dikebiri maka dia akan menjadi lebih besar secara posturnya. Oleh karenanya tidak masalah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, an Aisyata wa Abi Hurairata, dari Ummul Mukminin Aisyah dan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha, ya, beliau pernah berkurban dengan dua ekor domba yang gemuk, azimaini, amlahaini, dua-duanya warna putih, akronaini, ya, yang memiliki dua tanduk yang sempurna, mauju'aini, nah ini dia, mauju'aini artinya yang dua ekor itu sudah dikebiri. Jadi Nabi pernah berkurban dengan dua ekor yang sudah dikebiri. Fadzabaha ahaduhuma faqal. Maka beliau menyembelih salah satunya sambil berkata, Allahumma an Muhammadin wa ummatihi. Ya Allah, aku niatkan kurban ini atas diriku dan atas umatku. Ya man syahidalaka bitauhidi wa syahidali bil balagi. Yaitu setiap orang yang bersaksi atasmu, atas ketauhidanmu, dan bersaksi bahwa aku adalah al-balag, penyampai risalah darimu. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya kita berkurban dengan hewan yang sudah dikebiri. Wal maqsurul qarn, wal maqsuru al qarn. Begitupun yang tanduknya patah, ya, itu tidak masalah, artinya masih sah. Ya, karena tidak mengurangi daging. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhun wala adh-dhanab. Dan tidak diterima kurban dari hewan yang telinganya putus atau yang ekornya putus. Karena itu yang kusul lahm. Karena itu mengurangi daging. Karena memang sebelumnya disebutkan cacat hewan yang tidak sah itu adalah yang mengurangi daging. Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari poin bahwa yang telinganya putus dan ekornya putus tidak diterima. Beliau berkata, kullan au ba'dhan, baik sebagian atau seluruhnya. Linaqsil lahmi, karena berkurangnya daging. Wa dhihabi juz'i ma'kulin minha, karena hilangnya satu bagian yang sebenarnya bisa dimakan dari hewan yang dikurbankan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, waktu dzabah. Kapan waktu penyembelihan itu? Kata beliau, min waqti salatil Id. Di waktu semenjak waktu salat Id. Apa maksudnya semenjak? Min itu dari atau semenjak, dari waktu salat Id. Maksudnya apa? Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai min dukhuli waqti salatil Id. Dari mulai masuknya waktu salat Id, wa huwa tulu'us syamsi wa mudhi waqti yasa'us salatu wal khutbataini. Maksudnya apa kata beliau? Yaitu semenjak masuknya waktu salat Id, dan masuknya waktu sholat Id ditandai dengan tulu'us syams, terbitnya matahari, jelas terbitnya matahari, dan lewatnya waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat dan dua khutbah. Kalau matahari sudah terbit ya, sudah terlihat, kemudian sudah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan dua rakaat sholat Id dan mendengarkan khutbah, maka berarti sudah masuk apa? Sudah masuk waktu penyembelihan. Ya, artinya bagusnya penyembelihan itu, atau syaratnya penyembelihan sah adalah ketika dilakukan setelah selesai sholat Id. Lalu dikatakan di sini, ila ghurubi syamsi min akhiri ayyam at-tasyriq, sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Tanggal 10 Idul Adha, hari tasyriknya 3 hari ke depannya, 11, 12, 13. Ketika tanggal 13 tenggelam matahari, maka sudah habis waktu penyembelihan. Hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan sebuah riwayat dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli. Hari ini hari Idul Adha, yang pertama kali akan kita lakukan kita salat. Thumma narji'u fananhar. Setelah itu kita pulang ke rumah, lalu kita menyembelih. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan melakukannya, yaitu setelah sholat id baru dia menyembelih, maka dia sudah sesuai dengan sunnah kami. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ. Tetapi barang siapa yang menyembelih sebelumnya, ya, belum selesai sholat id, dia sudah menyembelih. Belum datang waktu sholat id, dia sudah mulai menyembelih. Maka sembelihannya tidak dianggap kurban, tetapi sembelihannya dianggap min ajli al-lahm. Min ajli al-lahm. Dianggap sembelihan hanya untuk mengambil daging, bukan sembelihan kurban. Laisa minan nusuk fi syai, itu tidak disebut dengan ibadah. Artinya ini penting bahwa penyembelihan itu dilakukan kapan? Yaitu setelah matahari terbit dan berlalunya waktu yang diperlukan untuk sholat dua rakaat dan untuk menyampaikan khutbah Idul Adha. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya hari tasyrik adalah hari menyembelih adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ayyami tasyriqi dhabhun. Semua hari tasyrik itu adalah untuk menyembelih. Jadi hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Tidak harus tanggal 10. Boleh di tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Kalau sudah matahari tenggelam, berarti sudah habis waktu untuk berkurban. Lalu Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, "Yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya." Disunnahkan ketika kita menyembelih ada lima hal. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua as-salatu ala nabi, bersolawat kepada nabi. Yang ketiga istiqbalul qiblah, kita hadapkan hewan kurban kita ke arah kiblat. Yang keempat at-takbir. Yang kelima ad-du'a bil qabul, berdoa meminta agar diterima hewan tersebut. Ya, jadi ada lima. Membaca bismillah, bersolawat kepada nabi, lalu menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat, mengucapkan takbir, lalu berdoa meminta agar ibadah kita dikabulkan. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari hal ini, beliau membawakan beberapa dalil terkait dengan ucapan Al-Qadi Abi Syuja. Dalil yang pertama adalah suratul An'am ayat 118 di mana Allah berfirman, "Faqulu fakulu mimma dzukira smullahi alaih." Makanlah apa-apa yang telah disebut nama Allah ketika disembelih. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala an diceritakan bahwa Nabi sama wa kabbar. Nabi mengucapkan bismillah lalu takbir. Ya, dalam riwayat Imam Muslim diceritakan bahwa Nabi berkata bismillahi wallahu akbar. Ada wau-nya. Bismillahi wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Muslim Nabi berdoa bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Masya Allah. Nabi berkata bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Ya, jadi bismillah, takbir, ya, ya Allah terimalah ini dariku dan dari umatku. Lalu mana dalilnya disunnahkan untuk bersolawat ketika menyembelih? Mana dalilnya? Kata beliau, وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِي. Sebagaimana disunnahkan ketika menyembelih bersolawat. Kenapa? لِأَنَّهُ مَحَلٌ شُرِعَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ. Karena ketika kita menyembelih, itu adalah waktu disyariatkan menyebut nama Allah. Maka waktu disyariatkan menyebut nama Allah, disyariatkan juga menyebut nama Rasulullah. Jadi begitu kaidahnya. Jadi kalau disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah. Sebagaimana dalam doa, dalam tasyahud, dalam azan, tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Rasulullah. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau berdasarkan firman-Nya, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Warafa'na laka dzikrak. Sungguh telah kami tinggikan namamu ya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ini sifatnya sunnah. Ada sedikit lagi poin yang ingin kita selesaikan. Wala ya'kulul mudahhiya mudahhiyu wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandzurah. Tidak boleh seorang yang berkurban memakan bagian apapun dari kurbannya kalau dia berkurban dengan niat nazar. Jadi kalau seorang bernazar, kalau saya sembuh dari sakit ini, Idul Adha ini saya nyembelih, saya berjanji kepada Allah nyembelih sapi. Ya, itu nazar. Maka dia tidak boleh memakan apa hewan yang dia sembelih. Kalau itu sifatnya nazar. Ya. Lalu wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwi' biha. Tetapi kalau seandainya kurbannya adalah kurban yang sunnah, maka dia boleh makan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah ibnu Aqwa' berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'un." Barang siapa yang menyembelih kurban, maka jangan sampai setelah 3 hari masih ada hewan kurban yang tersisa di rumah. Kata Nabi begitu. Jadi kalau kalian berkurban, jangan sampai lewat 3 hari kurban itu masih ada. Tahun depannya, 1 tahun setelah Nabi bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna 'amal madhi?" Apakah kami masih harus melakukan seperti tahun kemarin, yaitu daging kurban yang kami sembelih tidak boleh kami sembelih lebih dari, tidak boleh kami simpan lebih dari 3 hari? Maka Nabi berkata, "Kulu wa at'imu wad-dakhiru fa inna dhalikal 'am kana an-nasu ya jahdun fa aradtu an tu'inu fiha." Kalau sekarang tidak masalah, makan, simpan ya. Kalau tahun kemarin saya larang karena kondisi memang sedang sulit. Sedikit lagi ma'asyiral muslimin, wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwi' biha, disunnahkan kita makan dari hewan yang kita sembelih. Wala yabi'u minal udhiyati syai'an, dan tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban. Tidak boleh menjual kulit, tidak boleh menjual kepala, tidak boleh menjual jeroan atau dalaman dari hewan. Ya. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban atasnya. Ya, tidak ada kurban atasnya. Wa yut'imul fuqara'a wal masakin. Ya, dan hendaknya kita memberikan dari hewan kurban kita orang fakir dan orang-orang miskin, ya, dan boleh juga memberikannya kepada orang-orang kaya, tetapi kata beliau, bersedekah kepada orang miskin itu lebih utama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa at'imul ba'isal faqir. Ya, ketika kalian berkurban, berikan kepada orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang fakir, tapi kalaupun ingin dihadiahkan kepada tetangga kita yang berkecukupan, itu tidak masalah. Ada cukup banyak dalil yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan ada poin yang terlewat sedikit, bahwa bagian hewan tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk penjagal. Tidak boleh dijadikan upah. Kalaupun kita ingin memberikan, sifatnya sedekah dan bukan upah. Wallahu a'lam bishawab, ini pembahasan tentang kurban ya. Kita bahas dengan cepat dan ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin Ice Crusher MKS ISL15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha aneka es serut, dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade.

dan kita bacakan juga pendalilan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada hamba Allah di Jawa Tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya nih Pak, ini pernah aku dengar istilahnya mulut bisa mencegah perbuatan keji. Mau tanya Pak? Iya, silakan, silakan Bapak. Ini pernah aku dengar sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik. Terus perbuatan keji dan mungkar itu misalnya apa itu Pak? Baik, itu saja Bapak. Betul lagi Pak, ada lagi itu sejenis amalan yang mirip dengan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amalan apa itu Pak ya? Baik, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aqimish shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita salat. Sebagian orang melaksanakan salat sebagai satu aktivitas menggugurkan kewajiban. Tetapi yang dituntut oleh syariat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi iqamatus shalah, aqimish shalah, tegakkanlah salat. Izat kita sempurnakan syarat-syaratnya, wudu dengan baik, ya, mengambil pakaian terbaik yang kita miliki. Allah berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang bagus setiap kali masuk masjid, berusaha mendapatkan saf yang pertama, mendapatkan takbiratul ihram, khusyuk, tumakninah, itu namanya iqamatus shalah, menegakkan salat. Kalau salat itu ditegakkan dan bukan sekedar dilaksanakan, ketika salat ditegakkan dan bukan sekedar dilaksanakan, maka buah yang kita petik adalah salat yang kita kerjakan itu akan mencegah kita dari perbuatan keji seperti perzinahan, LGBT, ya, lesbian, perbuatan keji, perbuatan jorok, homoseksual, khabis, ya, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang jelek, perbuatan yang secara tabiat manusia tidak diterima oleh akal dan tabiat mereka, fahsya, ya, baik itu di ucapan, ada ucapan-ucapan yang jelek berupa kalimat celaan, kalimat fitnah, perbuatan yang jelek, ya, zinah dan lain sebagainya, wal mungkar, dan bisa mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan menipu, perbuatan minum khamr, ya, perbuatan yang mungkar yang harus diingkari oleh kita. Ya, perbuatan yang mungkar itu perbuatan yang harus kita ingkari, mencuri. Ya, itu kalau sholat ditegakkan, maka itu semua akan hilang. Bukan dikerjakan, ditegakkan. Karena ditegakkan itu lebih dari sekedar mengerjakan. Lalu adakah ibadah yang lain yang bisa menghalangi kita dari perbuatan yang keji? Banyak ya. Salah satu yang disebutkan dalam hadis adalah puasa. Puasa. Ya, Nabi Muhammad berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Ya, fa innahu lahu wija'. Karena menikah itu akan menjadi perisai dari perbuatan keji. Fa in lam yastati fa alayhi bisiyam. Ya, kalau belum bisa menikah maka berpuasalah. Karena puasa itu akan menghalangi kita dari perbuatan yang kotor, yang keji, perzinahan dan lain sebagainya. Ya. Dan ibadah secara umum itu akan membantu kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Begitupun membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Maka orang yang membaca dan mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk, rambu-rambu, batasan-batasan mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Baik, ma'asyiral muslimin, kita beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak berkurban dengan hewan yang patah tanduknya? Dan apa hukumnya menjual kotoran hewan? Mohon penjelasannya hamba Allah di Bangka Belitung. Tadi sudah kita bacakan ya. Beliau berkata, wa yujziul khusyu wal maqsurul qarn wala tujzi al-maqtu'atul udhun wala dhanab. Kata Al-Qadi Abi Syuja, sah berkurban dengan hewan yang sudah dikebiri, sah berkurban dengan hewan yang tanduknya pecah, ya, tetapi tidak sah berkurban dengan hewan yang telinganya putus atau yang ekornya putus. Jadi kalau sekedar tanduknya pecah itu tidak masalah. Walaupun kalau ada tanduk yang sempurna, utamakan yang sempurna. Tapi kalau yang pecah tidak ada pilihannya, sudah ambil saja. Ya, karena kata para ulama, pecahnya tanduk tidak mengurangi daging. Allah alam bisab. Tadi pertanyaan yang keduanya apa? Kita lihat lagi. Mohon menjual kotoran hewan ya. Pupuk kandang. Allah alam bisab ya, tentunya ini kembali kepada permasalahan apakah kotoran hewan yang halal dimakan seperti kambing, sapi itu najis atau tidak najis. Itu kembali ke permasalahan tersebut. Kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal ataupun yang haram dimakan adalah najis, maka konsekuensinya tidak boleh menjual belikan sesuatu yang najis. Sederhananya begitu. Ya. Kalau kita memilih pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan baik yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan itu najis. Kalau yang haram dimakan, para ulama sepakat mengatakan najis. Berdasarkan hadis Anas ketika Nabi meminta 3 buah batu, tapi Anas hanya membawakan 2 batu dan satu lagi adalah kotoran keledai. Maka Nabi mengambil 2 batu, membuang satu kotoran keledai sambil berkata, innaha rijsun, itu adalah najis. Artinya kalau kotoran hewan yang haram dimakan najis. Tapi yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah kalau kotoran hewan yang halal dimakan. Seperti kambing, seperti unta, seperti sapi. Apakah kotorannya najis juga atau tidak najis? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, rauth al-hayawan najis. Semua jenis kotoran hewan itu najis. Dan saya rasa itu lebih hati-hati. Ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, ada pendapat yang mengatakan kalau hewannya bukan hewan yang haram dimakan, alias hewan yang halal itu suci, tidak najis. Berdasarkan apa hadis kaitan dengan dibolehkannya berobat dengan air kencing unta yang dicampur dengan susu. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Samhartako di Makassar. Apa doa yang cocok untuk teman sekuliah yang non-muslim yang sedang sakit? Syafakallah. Ya doanya syafakallah. Ya. Syafakallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Tapi jangan kita katakan la ba'sa tahurun insyaAllah. Jangan kita katakan la ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak boleh. Tidak masalah. Itu menjadi penghapus dosamu. Dosa mereka enggak diampuni selama mereka tidak beriman. Tapi kita katakan syafaqallah. Mudah-mudahan kau diberikan kesembuhan. Ya, syifaan ajilan misalnya. Enggak ada masalah kalau sekedar mendoakan kesembuhan. Nomor 2, di kantor kelurahan atau kantor kecamatan saya dimintai uang untuk pengurusan dokumen oleh pegawainya dan ada calo di sana. Apakah kalau saya memberi berdosa padahal mereka sudah ada gajinya? Iya, berdosa. Ar-rasyi wal murtashi finnar kata Nabi. Yang menyogok dan disogok itu di neraka. Dan secara hukum pemerintahan jelas kita baca di mana-mana apa namanya ada cyber calo apa cyber apa pungli namanya pungli ya itu enggak boleh. Secara hukum negara tidak boleh apalagi secara hukum agama. Lalu pertanyaan ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita mempunyai harta dari hasil riba, kita ingin terbebas dari harta riba seperti motor hasil dari kredit, apa yang harus kita lakukan dengan harta tersebut? Ya kalau memang hartanya harta hasil riba, misalnya pemirsa menyimpan uang di bank konvensional, lalu berbunga, ambil yang menjadi hak kita. Kalau hak kita hanya 100 juta, ya 100 juta. Lalu bagaimana dengan bunganya? Bunganya ambil, setelah itu sedekahkan kepada fakir miskin, atau sumbangkan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya orang yang memegang arisan dan ikut arisan? Allah alam bisawab, selama di dalamnya tidak ada sifat-sifat yang haram, maka tidak masalah, tidak ada riba, ya, maka arisan tidak masalah. Dia ta'awun, tolong-menolong, alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, 10 orang mengumpulkan setiap bulan 100 ribu, dapat 1 juta. Orang pertama yang dapat bulan besok, dia yang dapat terus sampai 10 kali putaran, maka selesai. Ya, menurut saya enggak ada masalah di situ. Tapi kan ada kocokannya. Ya, kocokan itu undian, undian tidak selamanya haram. Nabi ketika akan berangkat jihad, Nabi mengundi nama-nama istri beliau yang keluar, maka dijadikan sebagai pendamping dalam safar atau perjalanan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi dari Palopo. Saya sedang sakit, kulit saya bisa terkena air, tapi saya kesulitan berwudu dengan air dan tidak ada yang bisa membantu karena penyakit saya menular. Apakah saya bisa tayamum? Allah alam bissawab. Ya, tayamum itu ada dua sebabnya. Pertama, falam tajidu ma'an. Apabila kita tidak mendapatkan air, ya, maka kita tayamum. Yang kedua adalah tidak mungkin menggunakan air. Baik dikarenakan sakit atau sebab yang lain, maka dalam kondisi itu tidak masalah bertayamum. Tidak masalah bertayamum. Tapi kalau seandainya bisa disiasati, berwudu di bagian-bagian yang sehat, tayamum di bagian yang sakit, itu pun tidak masalah. Menggabungkan keduanya. Artinya yang sehat itu kita wudukan secara normal, di bagian yang sakit kita tidak kenakan air, tetapi kita ganti dengan tayamum. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah dengar dalam satu kajian seorang ustaz menyebutkan kita dalam berpakaian tidak boleh menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana dengan kita yang berpakaian syar'i serba hitam lengkap dengan cadar di tengah masyarakat berpakaian biasa dan pakaian kita menjadi perhatian? Itu maksudnya libas syuhrah. Libas syuhrah. Itu maksudnya libas syuhrah itu adalah pakaian berbangga-bangga. Pakaian yang menunjukkan apa kekayaan, identitas sosial, ya itu dilarang. Ya, libas syuhrah. Jadi agar dilihat, diperhatikan. Adapun ketika seorang wanita pakai pakaian serba hitam, dia menutup auranya dengan sempurna, lalu diperhatikan oleh banyak orang, itu namanya gurbah. Itu bukan syuhrah, tapi gurbah. Apa itu gurbah? Keterasingan. Keterasingan. Dan itu tidak ada masalah. Rasulullah berkata, bada al-islamu ghariban, wa say'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dengan terasing dan akan kembali terasing seperti semula. Maka bahagialah orang yang terasing. Di antara bentuk keterasingan, orang aneh melihat kita ketika kita menjalankan syariat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Setan dan jin beda jenis. Setan itu dari golongan jin. Ya illa iblisa kana minal jin. Iblis dari jin. Setan itu adalah jin yang membangkang. Ya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu dari jenis manusia. Dari jenis jin maksud saya. Dan ada juga dari jenis manusia. Ya. Setan dari bangsa jin, dedengkotnya itu iblis. Pasukan iblis syaitan. Adapun jin dia netral. Netral dalam arti ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa anna minnal muslimuna wa minna duna dhalik. Surat Al-Jin. Ada di antara kami yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Ada enggak jin yang beriman? Ada. Ada jin yang berdakwah? Ada. Surat Al-Ahqaf diceritakan jin berdakwah. Jin mengajak, jin beribadah. Ya, adapun setan dia adalah dari golongan bangsa jin yang membangkang. Allah alam bissawab. Jika dua orang berzina bukan berhubungan badan, maaf hanya berciuman saja, kemudian orang tersebut menikah lalu dia taubat, apakah diampuni dosanya karena orang tersebut rajin puasa Daud dan ibadah lainnya dan istrinya rajin puasa sunnah? Ia bertobat dengan tobatan nasuha. Kalau rajin puasa Daud kok bisa jatuh kepada perkara seperti itu? Ya, bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak jatuh kepada hal yang seperti itu. Bertobat ya. Allah alam bissawab. Bagaimana caranya membagi waris suami istri tidak punya anak, sang istri sudah meninggal? Ya sudah, nanti kan ada ahli waris yang lain. Ayah, ibunya, saudara kandungnya, saudara seayahnya. itu ada hukumnya dalam agama, ya. Ada hukumnya. Jadi ada, bukan namanya ahli waris tidak selamanya anak, ya, saudara, anak saudara, ya, itu bisa dapat paman misalnya, ayah, kakek, di atasnya kakek uyut kalau ada misalnya, itu bisa dapat. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara witir dan apa bacaan terima kasih? Witir itu sholat yang dilakukan di malam hari, ya, dengan bilangan yang ganjil. Sholat di malam hari dengan bilangan yang, sholat yang dilakukan setelah isya dengan bilangan yang ganjil. Bisa dilakukan 7 atau 5 atau 3 misalnya, atau 1. Dan hendaknya witir itu dijadikan sebagai penutup rangkaian sholat malam. Rasulullah berkata, ij'alu akhira sholatikum al-witr. Jadikanlah penutup sholat malam kalian witir. Tapi bagi orang yang tidak mau bangun di malam hari, hendaknya dia witir sebelum sholat, sebelum tidur sebanyak 3 rakaat. Bagi yang tidak kuat bangun di malam hari, hendaknya dia witir 3 rakaat sebelum tidur. Allah alam biswa. Pertanyaannya sudah habis, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.